بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله rahiman yarhamakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita bacakan 4 keberadaan manusia, 4 kelompok manusia ketika mereka kelak menghadap Allah Azza wa Jal, kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang mana telah kita rinci 2 kelompok yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang pertama, mereka-mereka yang kembali kepada Allah Azza wa Jal untuk memperhitungkan amalannya, memperhitungkan kehidupannya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, yaitu jenis kelompok yang sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan azab Allah, tetapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan tidak terus menerus di atas dosa yang mereka lakukan, maka mereka itulah orang-orang yang Allah SWT terima taubatnya. Dan Allah SWT Maha memberikan taubat terhadap hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Barang siapa yang dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, beramal saleh, maka Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Demikian pula jenis yang kedua, orang yang bertemu dengan Allah SWT kembali kepada Allah, menghadap Allah SWT membawa satu dosa, dan dosa tersebut telah ditegakkan hukumannya di dunia. Maka orang yang seperti ini, hukuman yang dia terima di dunia atas dosa yang dia lakukan sebagai kafar, penebus terhadap dosa tersebut. Tentunya hal itu jikalau dia terima hukuman tersebut dengan lapang dada sebagai bentuk taubatnya, dengan dia dihukum atas perbuatan dosanya. Dan ini telah kita bacakan dari hadis Ubadah bin Shamit dalam Sahih Bukhari, "Wa man asaba minkum haddan fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu." Barang siapa yang dia atau barang siapa di antara kalian ditimpa, dikenakan padanya suatu hukuman, suatu keputusan hukum, dan ditegakkan hukum tersebut di dunia, maka itu merupakan kafarah, penebus bagi dia. Sebaliknya, wa in satarahu Allahu alaihi fa amruhu ila Allah. Jikalau Allah SWT sembunyikan urusannya, Allah SWT tidak tampakkan dosa yang dia lakukan kepada manusia yang lainnya, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a fa'anhu. Jika Allah SWT berkehendak, Allah mengampuninya. Wa in syaa'a 'aqabahu. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah SWT akan menghukum dia. Ya, jika Allah tertutup, tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh penguasa, pemerintah kaum muslimin, tidak terlaporkan kepada para hukam, raqabi, maka urusannya di hadapan Allah Azza wa Jal, kembali kepada masyiatullah Azza wa Jal. Kemudian jenis yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ahmad, wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhunubi allati istawjaba biha al-uqubatu fa amruhu ila Allah Azza wa Jal, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kelompok yang ketiga, di antara manusia yang mereka kembali kepada Allah, menghadap Allah SWT kelak, yaitu orang-orang yang dia bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi terus menerus di atas suatu dosa, terus menerus di atas suatu maksiat, tidak bertobat dari dosa tersebut, tidak mau berhenti, tidak mau meninggalkan, tidak menyesali dosa yang dia lakukan, tetapi musirran terus menerus melakukannya. Berbeda dengan kelompok yang pertama, walamusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak terus menerus melakukannya karena mereka tahu. Maka jenis yang ketiga ini lawan dari yang pertama, ya. Sehingga dia terus menerus dia suatu dosa, tidak bertobat darinya, yang dosa tersebut mengakibatkan, menyebabkan dia dihukum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, dosa yang dia lakukan itu merupakan perkara yang mewajibkan azab Allah kelak. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad, fa amruhu ila Allah Azza wa Jalla, urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menghendakinya. Allah yang mengetahui tentang orang ini yang bergelimang di atas dosa, bergelimang di atas dosa besar, bergelimang di atas kemaksiatan. Insya azabahu wa insya ghafaralahu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Jika Allah tidak, atau jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan hukum dia. Selama catatannya dosa yang dia lakukan tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dosa yang dia lakukan tidak terjatuh ke dalam riddah, pemurtadan. Karena di sana ada dosa-dosa yang terjatuh ke dalam riddah, pemurtadan, imma dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan keyakinannya, ya, atau dengan penentangannya. Bila qaul wal fi'l wal i'tiqad wal i'rad, tawasyak, sebagian menyebutkan wasyak, kena ragu. Sehingga ada kalanya seseorang yang dia mencela dan mencela Allah Azza wa Jalla, mencela Rasulnya, mencela syariat, mencela sunnah, mencela ayat-ayat Allah. Ini adalah perbuatan yang akan menghantarkan seseorang kepada riddah, keluar dari Islam, dengan perkara-perkara dan ketentuan-ketentuan tentunya yang harus ditegakkan kepada orang ini. Demikian pula ada kalanya seseorang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Bisa pula hal itu adalah perbuatan ataupun keyakinan yang akan menjatuhkan seseorang kepada riddah. Maka yang dimaukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada poin kelompok yang ketiga ini, tiada lain orang-orang yang bergelimang di atas suatu dosa dan dosa tersebut belum sampai kepada permasalahan riddah yang dianggap murtad. Menunjukkan dosa tersebut sebagai dosa kabair saja, dosa besar, tetapi tidak sampai penghalalan seperti membunuh, ini dosa besar. Tetapi kalau dia menghalalkan membunuh darah kaum muslimin, maka kafir. Tapi kalau tidak sengaja atau tidak menghalalkannya, itu adalah perbuatan kabair, dosa besar, dan tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari al-Islam. Setelah kita sebutkan pada sebagian pertemuan, Rasul nyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya kafir. Tapi kafir di sini, ya, kafir duna kufrin, di bawah kekafiran, kufur asghar, bukan kufur besar yang mengeluarkan seorang dari agama. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah nyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum muslimin yang saling membunuh, saling berperang untuk membunuh, Nurfa aslihu bainahuma. Perbaiki dua kelompok tersebut. Disebutkan dalam ayat ini wa in ta'ifatani minal mu'minin, masih beriman meskipun mereka saling membunuh. Selama apa? Tidak menghalalkannya. Selama tidak menghalalkannya, tidak terjatuh ke dalam riddah, murtad. Maka yang seperti ini dosa-dosa besar yang tidak menyampaikan kepada riddah, murtad, itu teranggap urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan hukum dia, masukkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul nyatakan syafaati li ummati min ahli al-kabair. Syafaatku bagi umatku dari kalangan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini dari kalangan orang-orang yang melakukan dosa besar. Sehingga semua itu, ya, selama seseorang tidak berbuat yang mengeluarkan dia dari Islam, semuanya urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bisa dipastikan dia min ashabin nar, demikian pula tidak bisa dipastikan min ashabil jannah, penduduk neraka atau penduduk surga. Ya, terlebih enggak ada nas yang menunjukkan perkara tersebut, ya, sebagaimana telah kita lalui, untuk menetapkan si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka. Ini labudda minan nusus, ya, harus ada nasnya, harus ada nasnya. Tetapi tadi untuk menilai kriteria-kriteria orang sesuai yang disebutkan oleh Imam Ahmad himallahu ta'ala dalam hal ini, tidak boleh tadi kita, ya, memastikan pelaku dosa besar masuk neraka. Semua itu tahta masyiatillahi azza wa jal, di bawah kehendak Allah azza wa jal. Ya, sehingga kita masih boleh untuk mendoakan kepada dia, Allah yarhamu, semoga Allah SWT merahmatinya. Ya, masih membolehkan. Tapi kalau jelas-jelas seseorang meninggal di atas kekafiran, di atas pemurtadan, baik itu ucapannya, perbuatannya, ya, atau itiqadnya, atau keraguannya tentang syariat ini, tidak boleh untuk kita mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Tapi yang dibolehkan cuma istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya milik Allah, baik itu yang kafir yang muslim. Untuk mendoakan rahmat tidak boleh kecuali kepada seorang yang mukmin. Itu kriteria yang ketiga. Sehingga terkadang seorang pelaku dosa besar, tetapi karena Allah menghendaki dia untuk masuk jannah, tanpa sedikit pun dia disentuh api neraka. Ya, tanpa sedikit pun, padahal dia bergelimang mungkin di atas dosa, tetapi tidak disentuh, ya, satu detik pun ataupun yang kurang dari itu dengan api neraka. Yang telah kita lewati hadis Bitaqah, ya, yang kehidupannya kelam, hitam, ya, di atas dosa, bergelimang, musir di atas suatu maksiat, tetapi karena dia seorang yang tidak pernah berbuat syirik, ya, catatannya tidak pernah berbuat syirik, maka dengan dosa sejauh mata memandang setiap lembarannya, dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam jannah, ke dalam jannah. Padahal secara kasat mata orang ini seperti orang yang dominan masuk neraka dengan amalannya, tetapi ternyata itu semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi dari sini ingat apa yang telah kita katakan, jangan sampai saya mau jadi kelompok yang ketiga saja, ya. Mau apa? Mau hidup sembrono, serampangan, ya. Mau serba diterjang umpamanya. Nanti urusannya kepada Allah katanya. Yang penting saya tidak berbuat syirik umpamanya. Ya, keliru yang seperti ini. Ya, tentunya seseorang ingin kembali kepada Allah SWT dengan nilai yang tertinggi, ya, yang terbaik. Kemudian jenis yang keempat, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, jenis orang-orang yang kembali kepada Allah SWT sehingga aina nahnu, di mana letak kita ketika ajal menjemput, ikhwan. Ya. Siang tadi saudari kita telah mendahului kita dan tinggal giliran kita masing-masing. Baik. Sehingga termasuk yang mana ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka yang keempat ini kata Imam Ahmad rahimallahu taala, "Wa man laqiyahu kafiran 'adzabahu wa lam yughfar lahu." Barang siapa yang dia berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kafir, baik itu dengan ucapannya, perbuatannya, penentangannya, ya, atau keraguannya tentang syariat ini dan keyakinannya yang menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala azabahu, akan mengazabnya. Walam yughfar lahu, dan tidak akan diampuni orang yang semisal ini, ya, orang yang wafat di atas kekafiran, wafat di atas, ya, perdukunan, sihir, atau menyembah berhala, patung, batu, pohon, atau meyakini bahwasanya ada ilah selain Allah Azza wa Jal, ada yang mengatur, mencipta, memberikan rezeki selain Allah. Tapi ini adalah jenis perbuatan-perbuatan yang kufur. Maka Allah SWT akan hukum dia, akan siksa dia. Walam yughfar lahu, dan tidak akan diampuni. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Orang-orang yang baik mereka fi na'im, dalam bergelimang di atas kenikmatan. Wa innal fujjar, sedangkan orang-orang yang fujjar, banyak berbuat dosa, meninggal di atas kekafiran, lafi jahim, di atas jahim atau di dalam jahim, neraka yang mereka akan memasukinya kelak di hari pembalasan. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, maksudnya mereka orang-orang yang fujjar, ya, banyak berbuat dosa, maksiat, kekufuran, lafi sijjin, ya, ketentuan mereka di neraka, di tempat yang paling rendah dari neraka. Ya, sebaliknya, kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang banyak berbuat baik, kebajikan, lafi illiyin, di tempat yang tertinggi. Ini yang menunjukkan tentang kondisi manusia kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah Ta'ala al-afiyah. Banyak-banyak untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darajat al-aliyah indallah. Ya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan disertakan kita ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin, dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, di dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Nas'aluka jannataka wa na'udzubika minan nar. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, war-rajmu haqqun 'ala man zana. وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. Berikutnya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, rajam, ya, syaitan rajim, makna rajam adalah yang dilempari, ya, bukan terkutuk. Jadi, karena syaitan merajum, dilempar oleh para malaikat. Allah SWT menciptakan bintang, salah satunya rujuman li syayatin, sebagai pelempar bagi syaitan. Rujum, rajam, dari lemparan. Nah, kenapa seorang yang berzina ini dirajam, itu dilempari dengan batu dari kata rajam, bukan dikutuk tapi dilempari. Sehingga warrajmu hakun ala man zana, hukum rajam itu merupakan ketetapan bagi orang yang berzina. Wa qad ahsana, dengan catatan dia sebagai orang yang telah menikah. Orang yang telah menikah, baik itu sedang menikah atau telah menikah, ya, ketika berzina hukumannya rajam menurut syariat Islam. Ya. Dengan dia dipendam badannya, kemudian kepalanya dilempari dengan batu oleh orang-orang yang menyaksikannya sampai meninggal. Ya, harus sampai meninggal. Allah nyatakan di awal-awal surat An-Nur, "Wazaniyatu az-zaniyatu waz-zani." Maafkan, kalau ini yang ghairu muhsan. Tapi syahidnya dalam ayat ini, ya, yang ghairu muhsan, "Walyahshad walyahshad walyashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Hendaklah menyaksikan hukuman bagi orang-orang yang berzina, baik itu yang muhsan atau yang ghairu muhsan, sekelompok dari kaum mukminin. Cuman bedanya tadi, kalau seseorang yang berzina qad ahsana, telah menikah, hukumannya rajam. Catatan dia dihukum rajam idza tarafa, kalau dia mengakui perbuatannya sendiri, datang kepada penguasa, ya, kepada khalifah, ya amiral mu'minin, zanaitu umpamanya, zanaitu bi fulana, baik, atau zanaitu bi fulan, saya berzina dengan sekulan, umpamanya. Ada orang yang mengucapkan seperti itu kepada penguasanya, bukan kepada ketua kelompoknya, ya, ketua partainya atau golongannya, tidak. Tapi itu semua mengakui kepada pemerintahannya, kepada khalifahnya, kalau ada khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dia akui perbuatannya sendiri. Dan dia akui dalam kondisi akalnya sehat, tidak majnun atau tidak setengah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ada yang datang mengaku zanaitu, saya berzina, kata Rasulullah, irji, kembali, pikir lagi, benar tidak apa yang kamu ucapkan, ya. Karena jangan-jangan dia mengucapkan seperti itu stres. Itu yang pertama. Seseorang yang muhsan dirajam kalau ada pengakuan dari dirinya, dari orangnya. Yang kedua, waqamat alaihi bayyinatun, atau tegak padanya keterangan, ya, adanya keterangan-keterangan yang konkret yang menunjukkan dia berzina. Keterangannya apa, ikhwah? Keterangannya telah Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu harus dengan 4 saksi, ya. Harus dengan 4 saksi. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridu aw fajriduhum mi'ata jaldatan, fajriduhum mi'ata jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh berzina kepada wanita-wanita yang menjaga dirinya, ya, wanita-wanita yang terhormat, atau kepada siapa saja dia menuduh berzina tetapi tidak mendatangkan 4 saksi, maka yang dihukum ini yang menuduh seseorang berzina, ya, padahal tidak, dia seorang yang menjaga dirinya, kalau laki-laki ataupun wanita, maka hukumannya kata Allah fajriduhum, ya, cambuk yang menuduh ini tamanina jaldatan, 80 cambukan. Kenapa? Karena tidak mampu tadi mendatangkan 4 saksi. Ini qamat bayyinah namanya. Kalau ada empat saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, yang tahu tentang perbuatan tersebut, maka ditegakkan hukum, tidak bisa mengelak lagi. Saksinya empat. Bukan berarti ditonton. Ya. Nemu satu orang pokoknya. SMS ke grup, ini lagi ada berzina. Tolong saksikan. Disaksikan, ditonton sampai terakhir. Tidak. Ketika tahu, ditangkap, dihentikan. Ya, jadi bukan ditonton rame-rame. Seperti itu. Tidak ada bayyinah, ada bukti. Dan bukti tersebut kata para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tidak cukup dengan foto. Ya. Tidak cukup karena dia satu orang, dia sulit mencari tiga orang lagi. Foto saja katanya atau di video. Ya. Kenapa? Karena menyelisih zahir ayat. Zahir ayat di arba'ati syuhada, empat saksi. Ya. Bukan foto. Bisa difahami ya, karena zahir ayat bi arba'ati syuhada, empat saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka dia yang terkena hukuman menurut syariat Islam ya, sehingga tidak mudah untuk menuduh seseorang. Maka jikalau dua perkara ini ada, pengakuan dari pelaku atau keterangan yang jelas, baru ditegakkan. Dan itu pun yang menegakkannya bukan masing-masing kita, bukan masyarakat, ya, bukan main hakim sendiri, tetapi yang melaksanakannya, yang menegakkannya adalah penguasa. Kalau di sini berarti Pak Kadus, ya. Ya. Atau di atasnya Pak Kepala Desa. Kalau Pak Kadus atau Kepala Desanya menyetujui, labas, ya. Untuk dihukum, dicambuk ataupun dirajam. Tidak dibakar. Dibakar bukan syariat Islam. Khawatir mungkin kebal ya, karena kalau dicambuk gak terasa katanya ya, atau dibalok gak terasa. Dibakar tidak. Bakar bukan hukum syariat Islam, tapi justru menyelisihi syariat Islam ya, karena tidak pernah Allah SWT menghukum, mengazab, atau tidak pernah selain Allah Azza wa Jal menghukum dengan api. Hukuman dengan api ini hak Allah Azza wa Jalla. Hukuman dengan api itu hak Allah. Sedangkan kita sebagai makhluk hamba tidak berhak untuk menghukum sesuatu, sampai pun binatang, dengan api. Dan ayat tentang rajam di dalam Al-Quran dahulu ada. Ayat tersebut kata para ulama nusikhat lafzan wa baqiyat hukman. Lafadznya telah mansukh, telah dihapus dalam Al-Quran. Awal-awal wahyu turun ayat tersebut. Ya. Ayatnya disebutkan oleh sebagian para ulama dalam sebab turunnya ayat yang bunyinya ayat tersebut. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjimuhuma albatta. Nakala min Allah wallahu azizun hakim. Ini awal ayat yang turun. Asy-syaikhu wa syaikhatu. Laki-laki tua dan wanita tua, artinya telah menikah. Yang sudah menikah maka farjumuhuma, rajam keduanya. Aki-aki berenjen pokoknya. Baik, seperti itu. Maka farjumuhuma. Hal itu nakalan min Allah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Wallahu azizun hakim. Tetapi ayat ini kata para ulama nusikhat tadi, telah dimansukh, dihapus keberadaannya. Tetapi hukumnya baqiyah, hukumnya tetap ada ya, hukumnya tetap ada. Sehingga ditetapkan dalam Islam. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud fi Sahih Bukhari, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Di antaranya ats-tsayyibuz zani. ya, orang yang telah menikah dan berzina, maka menjadi halal darahnya. Dengan apa? Dengan dirajam. Halalnya itu dengan dirajam, bukan dibunuh, bukan digorok, tetapi dengan dirajam. Itu yang muhsan. Dan juga ayat tersebut hilang lafadznya, tetapi hukumnya tetap karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya melakukan hukum tersebut. Ya, melakukan hukum tersebut. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam maiz. Maiz dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Ma'is ibn Malik, dengan sebab pengakuannya. Ma'is ibn Malik datang kepada Rasulullah tadi mengaku, zina itu, saya berzina. Rasulullah menyuruhnya untuk memurajaah, artinya menarik ucapannya lagi, pikirkan dulu ya, ucapan tersebut. Tetapi datang lagi, mengakui lagi, karena dia ingin bertobat. Tadi hukuman yang ditegakkan di dunia itu sebagai kafarah bagi dia. Maka akhirnya setelah pengakuan berulang kali, Rasulullah SAW menerimanya. Jadi Rasulullah tidak langsung menerima, ya, tidak langsung bahagia ketika ada seorang yang mengaku berzina. Tadi diberikan tempo, ya, sampai benar-benar itu terucapkan karena sadab. Jadi, bukan paksaan. Menunjukkan maksudnya tobat itu bukan paksaan, ya. Ada banyak orang yang tobat paksaan, sudah maju kena, mundur kena, ya, ke kanan kena, ke kiri kena, ya akhirnya tobat saja, diumumkan tobat. Kenapa? Karena tadi sudah maju kena, mundur kena, enggak ada jalan lagi. Ya. Kalau enggak tobat, enggak diterima nanti di tempat lain. Tempat lain mensyaratkan harus tobat dulu, umpamanya. Ya. Sebelum kesini harus tobat dulu di tempat yang kamu ada dahulu, umpamanya. Akhirnya sudah mentok lah, tobat dulu. Tapi tobat ini tadi tanpa ada paksaan. Atau apa? Gak boleh ngajar di halaqah ini, halaqah itu. Ah, supaya boleh lagi ngajar, tobat. Ya, diumumkan tobatnya. Tobat ini tidak ada paksaan. Tadi seperti Ma'is ibn Malik dengan kesadaran sendiri datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pula Rasulullah merajam Ghamidiyah, seorang wanita dari kalangan Juhainah, dan Sahih Muslim pun sama, ya, dirajam oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Imro'ah Al-Juhainiyah yang lainnya. Ada pula yang mengaku kepada Rasulullah SAW atau hamil, ya, maka Rasulullah perintahkan ketika wanita tersebut mengadu telah berzina dan mengandung, Rasulullah mengatakan tunggu sampai bayi tersebut dilahirkan. Kalau sudah melahirkan, datang lagi. Diberikan tadi kelonggaran sampai bayinya melahirkan. Baru setelah melahirkan dia datang lagi dan siap untuk dihukum. Dan juga wal yahudiyain, dua orang Yahudi dan Sahih Muslim pula, dirajam oleh Rasulullah SAW. Dan itu ada pada kitab mereka berdua, ada pada kitab Yahudi tentang hukuman rajam. Yang ketika Rasulullah panggil dia, Yahudi ini, Rasulullah merintahkan untuk lihat di kitab kalian, bahwasanya di kitab kalian pun ada perintah untuk dirajam bagi yang muhsan, telah menikah. Tapi mereka tutupi, ya. Ketika Rasulullah merintah kepada sahabatnya untuk membukanya, maka ternyata di situ ayat rajam dalam kitab Yahudi. Ini diantaranya apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang berzina, baik itu dengan pengakuan ataupun dengan bayyinah. Adapun yang ghairu muhsan, yang tidak menikah, bujangan, lajang, maka hukumannya dengan cambuk. Dengan cambuk, yaitu sebanyak 100 kali cambukan. Az-zaniyatu wa zani fajridu kullu wahidin minhuma 100 jaldatan. Yang berzina, perempuan ataupun laki-laki, yang belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. ولا تأخذكم رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Jangan ada rasa belas kasihan dari kalian terhadap mereka berdua ketika mencambuknya, sehingga ditugaskan yang mencambuknya ini orang-orang yang bengis-bengis, nggak punya kasihan. Kalau kita melihat sayang, kasihan, cambuk lagi. Tapi tunjuk algojo-algojo yang bengis-bengis, siap untuk membunuh, siap untuk mencambuk, yang nggak ada takut lihat darah pokoknya. Itu ketetapan-ketetapan yang ada dalam syariat Islam. Dan ingat ini semua tadi, yang berhak melakukannya adalah penguasa, sekali lagi, bukan kelompok tertentu, bukan kelompok tertentu. Sehingga termasuk kesalahan Ja'far Saleh dahulu di masa Laskar Jihad, dia menegakkan hukum rajam sendiri, inisiatif sendiri. Jadi ada di suatu ikhwah yang berzina dengan orang Ambon ketika itu, dan si ikhwah ini mengakui tadi, ngaku, bukan ditangkap basah, tapi ngaku dan siap untuk dirajam. Ya, Ja'far ya bahagia, bisa menegakkan syariat Islam, katanya. Akhirnya dirajam. Maka itu tidak boleh. Jadi rajam itu adalah hak penguasa, hak pemerintah. Kalau antum tidak melaporkan, laporkan kepada penguasa, pemerintah, bukan kepada orang tertentu. Hak daulah Islam seperti itu. Demikian pula kata Imam Ahmad, wa qad rajamatil a'immatur rasyidun. Para khalifah yang empat pun mereka melaksanakan hukum ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu. Karena hukumnya telah atau tetap berlaku meskipun ayatnya, konteksnya telah dihapus. Hal itu datang dalam hadis Ibn Abbas dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Ketika Umar duduk ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan innallaha qad ba'atha Muhammadan bil haqqi. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad dengan al-haq, dengan syariat yang benar. Wa unzila alaihi al-kitab, dan telah diturunkan kepadanya kitab Al-Qur'an. Fa kana mimma unzila alaihi, dan yang termasuk diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul rajm, ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami dahulu ketika turun ayat rajam tersebut, kata Umar, menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, menjaganya, ayat tersebut sebelum dinaskh, sebelum dihapus. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajamna ba'dahu, sehingga Rasulullah melakukan hukum rajam dan kami pun melakukan setelahnya. Fa'akhsha in tala bin nasi zamanun ayyakula qail. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku khawatir semakin berkelanjutan zaman, semakin panjangnya zaman, jauhnya dari zaman Rasulullah SAW, manusia lupa akan hukum tersebut, sehingga seseorang mengatakan ma najidu rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati ayat rajam dalam Al-Quran. Iya, kalau orang-orang kita sekarang gak akan dapat lafadznya, gak akan ada, karena sudah mansukh, dihapus secara lafal. Adapun hukum tetap ditetapkan dalam syariat Islam. Fayudillu atau fayadillu bitarki faridatin anzalah Allah, sehingga mereka akan tersesat karena meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinatu atau kana al-habala atau al-i'tirafa. Kata Umar, sesungguhnya rajam itu sesuatu ketetapan dalam Al-Quran di pertama kali turun bagi orang yang berzinah dan telah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau tegak keterangan, jelas keterangannya, empat saksi, atau terbukti hamil kalau perempuan, atau i'tiraf, pengakuan, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian yang perlu kita ketahui pula secara global, terkadang di keluarga cekcok terjadi, tuduh-menuduh. Sang istri menuduh suaminya berzina. Kenapa? Punya pembantu, malam-malam hilang. Punya. Ternyata diikuti ada di kamar pembantunya. Atau demikian pula sang istri sang suami menuduh istrinya berzina. Ya. Dia kerja, balik kerja, pulang ke rumahnya sudah banyak puntung rokok di rumahnya. Ya, jangan-jangan kau selingkuh ini, katanya. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kondisi rumah tangga yang saling menuduh pasangannya berzina? Maka ini pun harus masing-masing yang mendatangkan saksi, 4 saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, Allah nyatakan fa illam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka sungguh di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang dusta ketika menuduh pasangannya. Ya. Kecuali jelas hamil, ya, dia di luar negeri, ya, atau di luar kota, ya, dan sebelumnya dia merasa tidak pernah hubungan. Pulang-pulang setelah 1 tahun kok sudah ada anak. Kapan kamu melahirkan? Seperti itu. Dari siapa? Kecuali ada bayi lah tadi, hamil, ngandung dan yang lainnya. Maka Allah telah nyatakan tentang hukum tadi sama. Di antara suami istri yang mereka saling menuduh, maka harus masing-masingnya mendatangkan bayyinah, keterangan, saksi. Wal yashhad ahad minhum, hendaklah masing-masing dari mereka suami istri tersebut bersaksi bi arba'i syahadatin, ya, dengan 4 saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi tersebut, maka dia harus bersaksi dengan 4 kali sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. 4 saksi. 4 sumpah. Maksudnya kamu berzina. Itu menunjukkan benar. Kalau dia berani bersumpah 4 kali. Dalam syariat Islam, berat hukum sumpah ini. Bukan berarti wallahi, wallahi, wallahi, ya, yang penting dia menang. Tidak. Tapi harus mempertanggungjawabkan saksinya. Yang disebut dalam syariat Islam yaitu la'anah, saling melaknat, ya, saling melaknat ketika tidak bisa mendatangkan saksi suami istri ini. Maka saling melaknat, yang benar adab Allah SWT bagi kamu, ya, yang salah, ya, yang salah adab Allah SWT bagi kamu. Kalau kamu salah, kamu tertimpa adab Allah. Masing-masing yang mengucapkan seperti itu, melaknat kepada pasangannya. Dan itu disaksikan tadi oleh penguasa, ya, oleh Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Dan ini secara ringkas dalam permasalahan ini. InsyaAllah lebih luasnya dalam Kitabul Fikih, Kitabul Fikih, Babul Hudud, tentang hukuman-hukuman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallah. Syekh Utsaimin memandang tidak menyisihi zahir ayat, karena video bisa jadi, apalagi zaman sekarang. Video, foto zaman sekarang sudah perkara yang mudah. Orang tidak pernah, ya, bergandengan dengan wanita bisa dijepret, ya, dia lagi bergandengan. Sehingga sesuai dengan zahir ayat tadi, dengan 4 saksi. Harus menyaksikan, tahu. Jadi enggak di calling aja, kita punya menyaksikan satu orang telepon. Ih, ada yang berzina, kamu cari ya 2 orang lagi, pokoknya. Enggak. tapi harus sama-sama tahu ada di situ menyaksikan. Tapi bukan berarti menyaksikan sama empat orang di video boleh ditonton, enggak. Jadi tahu, tapi menyaksikan. Kan orang yang sudah mengakui bahwa dia itu zina itu diserahkan kepada penguasa, diproses dengan hukum penjara setiap tahun. Itu akan dihapuskan nggak dosanya semua dengan sebab di penjara? Zahirnya tidak, karena yang dimaksud dihapuskan di sini itu dihukum dengan hukum syariat Islam, ditegakkan syariat Islam. Jadi percuma ya. Jadi kalau dihukumi tidak akan mengurangi hukum Allah. Iya. Ya banyak bertobat dia. Karena tadi yang seperti ini di bawah kehendak Allah. Berzina hukumnya dosa besar, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Sehingga kalau dia terkena hukumnya, jerat hukumnya di Indonesia yang tidak dirajam atau tidak dicambuk, jangan sampai ah, supaya saya bebas, cambuk aja sama kamu pokoknya. Ya, tapi pelan-pelan ya katanya. Jangan ke temannya pokoknya, pelan-pelan ya. Jangan. Itu cuma rekayasa aja. Kalau terkena jerat hukum di Indonesia, ya dia banyak bertobat. Semoga Allah SWT mengampuni, karena itu di bawah kehendak Allah. Kalau hukum orang yang mengakui selingkuh karena perbuatan ya, bukan berzinah namanya, itu apa istilahnya, bunga-bunga. Apa sih bunga-bunga itu? Kalau yang suaminya itu minta denda, misalnya di kampung ada diakui seorang itu kan yang ngaku selingkuh sama istrinya, suaminya itu minta denda. Yang ngaku istrinya ya? Yang ngakunya yang istrinya nggak ngaku, tapi yang lakinya itu ditanya iya, cuma yang suaminya nggak ada. Yang banyak yang terjadi ini sekarang, suami jual istri. Tahu caranya suami jual istri? Jadi warung-warung kayak pinggir jalan ini, Remang, istrinya sengaja jual diri gitu kan, mendekati laki-laki atau ngelus atau mencium. Ya ketika terjadi dekat-dekatan, suaminya datang, hei kamu katanya lagi goda istri saya. Isinya ikut bela, iya katanya ini laki-laki ini tadi ya, mau ini saya, padahal tadi sepakat. Akhirnya apa? Nah, kalau kamu gak mau saya laporkan, ya keluarkan uang. Terus sekarang modus seperti itu banyak. Jadi orang si pengen duit, suami istri ini pengen duit. Caranya tadi dengan jual istrinya, pura-pura melayani. Tapi ketika lagi melayani, datang si suami. Kenapa? Karena ini terjadi ya di sebagian kampung. Anda pernah mendengar sampai diancam kalau kamu nggak mau digebuki bayar, seperti kata suaminya ini. Jadi diperjualbelikan biasanya. Oke, itu hukum yang tidak sesuai. Kalaupun dia mau denda, datang ke pintar penguasa. Apa keputusan penguasa nanti? Tidak hukum sendiri sendiri. Datang ke penguasanya, ke RT-nya atau ke kadusnya, bagaimana sikap yang harus sebaiknya si suami ini. Kalau pemerintah hanya menetapkan denda, denda. Jadi intinya tadi jangan sampai jual istri. Kalau ini yang mengaku salah satunya itu otomatis terkena dua-duanya atau yang mengaku itu? Yang mengaku yang terkena. Kecuali memang dia ngasih tahu siapa yang menzinahinya. Kalau dia ngasih tahu yang ngaku ini, maka. Tapi zahirnya tadi ya, yang terkena sesuai dengan hadis ma'az terkena hukuman ini kalau ada i'tiraf dia sendiri. Tapi kalau cuma si perempuan ini saya berzina dengan si fulan, itu perlu bukti. Ingat akhirnya yang mengaku saja. Meskipun memang benar umpamanya dengan laki-laki itu, tetapi adanya hukuman tersebut kembali kepada tiga perkara tadi, pengakuan, saksi ataupun hamil. Kecuali kalau ketika kata perempuan tersebut saya berzina dengan laki-laki itu, kemudian ketika dipanggil laki-lakinya mengakui baru. Jadi kalau tidak mengakui, secara hukum tidak. Secara hukum. Meskipun iya perempuan tersebut tercis tahu umpamanya laki-lakinya. Tapi karena tadi hukum ini ditegakkan adanya i'tiraf, pengakuan dari pelakunya bukan semata-mata tuduhan. Dan kalau perempuan hamil atau ada bayinah, keterangan yang cukup dalam mendatangkan bukti tersebut. Allah alam. Kasih sayang Rahim. Rahim adalah nama Allah, sifatnya rahmat. Rahmat, bahasa Indonesianya rahmat, bahasa Arabnya rahmah, kasih sayang. Allah SWT zat yang memiliki kasih sayang. Jadi seseorang masuk jannah karena birahmatihi, rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepadanya. Demikian pula seorang masuk neraka bihikmatihi, karena hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah SWT menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tadi kan bicaranya bicara eksekusinya ya Ustaz. Ini sebelum dieksekusi ada mahkamah pengadilannya ya Ustaz. Mahkamah pengadilannya penguasa tadi. Penguasa. Iya. Kalau penguasa enggak ke qadhi, karena qadhi adalah wakil penguasa. Hakim. Setelah hakim tapi hakim dalam Islam. Eksekutornya Gitu ya. Jadi sebelum dia dihukum, dicambuk atau dirajam, dia datang dulu ke penguasa, pemimpin. Nih, ngaku pokoknya. Tapi ngaku pun sekaligus diterima. Cuman mungkin dicatat-catat ya. Tapi dikasih kelonggaran. Coba kamu pikir lagi, benar enggak ini pengakuan kamu? Datang lagi, kasih 3 kali. Kalau 3 kali dia sudah ngaku dengan tulus, berarti benar. Enggak ada apa-apa khusus untuk proses kebenaran baik dari pengaduan secara sendiri maupun dilakukan macam itu. Ada lembaga khusus yang tadi, kalau enggak penguasa, hakim, qadhi namanya. Kalau dalam negara Islam adanya qadhi, hakim. Sehingga seluruh permasalahan dibawa ke qadhi atau hakim, nanti hakim yang memutuskan. Karena seorang qadhi hakim ini orang-orang yang mumpuni dalam ilmu syar'i, bukan qadhi hakim. Kalau qadhi hakim yang di negeri kita mumpuni dalam pasal kan, undang-undang. Jadi kalau qadhi dalam negara Islam seperti di Saudi, ya, semua jenis pencurian apa nanti naiknya ke qadhi, ya, diponis di situ menurut syariat Islam. Jadi presidennya sudah menyerahkan badan hukum.